Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kitabul ilm, di mana kita telah sampai pada poin ke-11, fadilah ke-11 dari ilmu, yaitu bahwasanya ilmu merupakan cahaya yang dengannya seorang hamba mendapatkan penerangan. Dengan ilmu dia bisa beribadah dengan benar. Dengan ilmu pula dia bisa bermuamalah dengan benar pula, sehingga tingkah lakunya, gerak-geriknya, berbicaranya, berbuatnya itu di atas ilmu dan di atas basirah. Karena dia berjalan dengan apa? Dengan cahaya. Dia tahu celahnya, dia tahu jalan yang benar. Sehingga tingkah lakunya, perbuatan dan ucapannya di atas ilmu dan di atas basirah. Dan itu fungsinya ilmu. Ilmu itu dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan jalan yang benar, kemudian dia tempuh jalan yang benar tersebut. Sehingga kata para ulama rahimahumullah, al-ilmu wasilah wal-amalu ghayah. Al-ilmu wasilah wal-amalu ghayah. Ilmu itu wasilah yang memperantarai, yang menjadi wasilah perantara. Tujuannya apa? Untuk diamalkan, untuk dipakai. Kalau sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, maka tempuh jalan tersebut. Yang benar engkau jalani, yang salah engkau hindari. Itulah ilmu yang sebenarnya. Dan itu diantara fadilah ilmu. Ilmu adalah cahaya. Berikutnya, qala rahimahullah, annal alima nurun yahtadi bihin nasu fi umuri dinihim wa dunyahum. Fadilah berikutnya adalah annal alim nurun yahtadi bihin nasu fi umuri dinihim wa dunyahum. Orang yang berilmu itu adalah cahaya. Orang yang berilmu itu adalah cahaya. Dengan adanya orang berilmu, manusia mendapat hidayah. Mendapat hidayah, bisa mendapatkan hidayah, petunjuk, mengetahui jalan yang benar dengan adanya orang yang berilmu. Nah, Makanya Allah katakan dalam ayat tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam a'lamun nas, orang yang paling berilmunya, orang yang paling bertakwanya, orang yang paling takutnya. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi hidayah. Hidayah apa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi hidayah. Sedangkan al-hidayah biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hidayah apa di sini? Man ya'rif, hidayah apa di sini? Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Naam. Hidayatul irsyad, hidayah berupa penyampaian, berupa penerangan, arahan, bimbingan. Artinya dengan adanya orang yang berilmu itu, manusia terbimbing, mendapat bimbingan, mendapat arahan. Ini yang benar, ini yang salah, ini yang kau harus lakukan, ini yang jangan kau lakukan. Terbimbing. Fi umuri dinihim wa dunyahum, dalam urusan agama dan dunia mereka. Ya, adanya orang yang berilmu demikian kondisinya. Kalau enggak ada orang yang berilmu, manusia dalam kondisi wahsyah, dalam kondisi liar, enggak tahu mereka mau kemana, kehilangan arah. Itulah para ulama demikian kondisinya. Qala rahimahullah, wala yakhfa ala kathirin min qissatir rajulil ladzi min bani Israil qatala 99 nafsan fasala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rajulin 'abidin fasa'alahu hal lahu min taubah. Kata beliau rahimahullah, wala yakhfa ala kathirin, tidak samar lagi pada banyak orang tentang kisah seorang laki-laki dari Bani Israel. Qatala 99 nafsan, dia sudah membunuh 99 nyawa. Di tangannya sudah habis 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi, dia pun bertanya tentang orang paling berilmu di muka bumi ini. Fadulla ala rajulin, dia pun ditunjuki kepada seseorang, rajulin abid, orang ahli ibadah. Naam. Dia sudah membunuh 99 jiwa, dia cari orang paling berilmunya di sana. Ditunjukilah dia kepada orang yang ahli ibadah. Fasa'alahu, dia pun bertanya kepada ahli ibadah tersebut, hal lahu min taubah, apakah dirinya masih memiliki taubat, masih bisa bertaubat, masih ada peluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faka'anna al-'abida ista'zama al-amr. Seakan-akan ahli ibadah ini menganggap besar urusan orang ini. Kaifa antum sudah bunuh 99 nyawa. Dianggap besar sama dia. Sehingga dengan anggapan besar itu dia menjawab faqala la. Dia katakan tidak. Karena apa? Menurut perasaan dia ini sudah besar, enggak ada kemungkinan lagi dia untuk bertaubat. Enggak mungkin bagimu ada peluang untuk taubat. Besar ini urusanmu, begitu. Ya. Faqatalahu. Lek kata orang mesisan. Sekalian enggak ada peluang ya sudah. Sudah kecemplung sekalian. Tiket no sekalian jadi 100. Fa'atamma bihil mi'ah. Dia sempurnakan 100 jiwa. 99 dijawab enggak ada, sekalian 100. Nah. Ya. Thumma dhahaba ila 'alim. Ternyata orang ini enggak putus asa, masih punya harapan dalam hatinya. Dia tanya lagi, minta ditunjuki orang yang berilmu. Kemudian ditunjukilah orang yang berilmu, dia pun pergi kepada orang yang berilmu tersebut. Fasa'alahu, dia pun bertanya kepadanya. Fa'akhbarahu anna lahu taubatan. Orang yang berilmu ini mengabarkan kepadanya bahwasanya engkau sang pembunuh masih punya taubat. Bagimu taubat. Wa annahu la syai'a yahulu bainahu wa bainat taubah, tidak ada yang menghalangi dirimu, dirinya sang pembunuh dengan taubat apapun. Selama engkau masih ada di dunia ini, masih ada bagimu taubat. Enggak ada menghalangimu dari taubat. Kata orang yang berilmu. Orang berilmu ini dia tidak cuma menjawab ada bagimu taubat, selesai sampai di situ. Enggak cuma itu dia katakan. Qala rahimahullah thumma dallahu ala baladin ahluhu salihun. Dia bimbing orang ini supaya taubatnya benar. Supaya orang ini tidak kembali kepada perbuatan kejahilannya, kemaksiatannya. Kemudian sang alim ini menunjuki sebuah negeri yang penduduknya soleh, penduduknya bagus, orang-orangnya baik-baik di sana. Liyakhruja ilaiha, agar sang pembunuh ini keluar menuju negeri yang baik tadi, yang orang-orangnya salihun, orang-orang saleh. Fa kharaja, dia pun keluar. Lihat bagaimana orang yang berilmu ini bimbing orang ini. Nah, dan itu di antara pendukung keistiqomahan seseorang. Bergelut, bergaul bersama-sama dengan orang yang soleh, orang yang baik. Karena kalau enggak demikian, engkau taubat sekarang, sedangkan teman-temanmu di sekitarmu, masyarakatmu orang-orang jelek, kemungkinan besar dan sangat besar kemungkinannya dia akan kembali kepada kemungkarannya. Mau meninggalkan rokok misalkan. Iya, saya tinggalkan rokok. Ternyata teman-temannya orang yang ngerokok. Dia masih berteman dengan orang-orang yang ngerokok. Ya bagaimana dia mau tinggalkan rokoknya? Ih, pengen lagi aku. Bagaimana dia mau tinggalkan ucapan kotor sedangkan teman-temannya kebiasaan berbicara kotor? Tapi kok biasa ya, aku ikutlah. Ya. Teman itu demikian sifatnya. Bahkan sang alim ini mempersyaratkan, membimbingkan bagi orang yang bertaubat tersebut untuk keluar dari negerinya, hijrah kamu ke sana. Tinggalkan teman-temanmu yang sebelumnya, pergi ke negeri yang sana, yang orang-orang yang soleh. Naam. Fa'atahul maut. Di tengah-tengah dia keluar dari negerinya, atahul maut, datang kepadanya kematian. Fi athna it-tariq, di tengah perjalanannya. Wal qissah masyhurah, kisahnya sangat terkenal. Ya. Meninggal di tengah jalan, kemudian datanglah dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab, berselisih keduanya. Kemudian datang satu malaikat untuk menjadi penengah di antara keduanya dengan cara mengukur jarak antara orang ini dengan negeri yang baik dan antara orang ini dengan negeri yang jelek. Mana yang lebih dekat, orang ini kepada negeri yang jelek kah ataukah negeri yang baik? Diukur. Ketika diukur ternyata lebih dekat kepada negeri yang baik. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya orang ini membusungkan dadanya supaya lebih dekat kepada negeri yang baik. Dalam riwayat yang lainnya, Allah tarik tanah tersebut sehingga orang ini lebih dekat kepada negeri yang baik. Nah. Syahidnya bahwasanya orang yang berilmu itu merupakan cahaya yang membimbing manusia. Bahkan dikatakan wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan dengan banyaknya bintang-bintang. Bintang-bintang yang banyak itu tidak kemudian bisa menyinari kegelapan malam seperti halnya bulan walaupun dia bersendirian. Ya. Walaupun bintangnya banyak di langit di malam hari, enggak seperti bulan purnama cahayanya. Alaysa kadzalik? Ada bulan walaupun enggak ada bintang, terang malam hari itu. Tapi kalau enggak ada bulan, adanya bintang-bintang, enggak bisa menerangi seperti bulan. Paling yang kelihatan bintangnya, enggak sampai ke bumi cahayanya. Itu keutamaan ulama dibandingkan orang yang ahli ibadah namun tidak memiliki ilmu. 6. Ada orang berilmu, tanya dapat bimbingan. Ibadahnya di atas ilmu. Menyelamatkan umat manusia dengan ilmunya. Tidak seperti halnya orang yang semata rajin beribadah. 6. Berikutnya, annallaha yarfa'u ahlal ilmi fil akhirati wa fid dunya. Bahwa Allah mengangkat orang yang berilmu di akhirat maupun di dunia. Allah angkat mereka. Amma fil akhirah fa inna allaha yarfa'uhum darajatin bihasabi ma qamu bihi minad da'wah amma fil akhirah fa innallaha yarfa'uhum darajatin bihasabi ma qamu bihi min ad-da'wati ila Allahi azza wa jalla wal 'amali bima 'amilu. Nah, dalam nuskhahnya antum apa? Wal 'amalu bima? Lam atau mim duluan? Bima 'alimu. Lam thumma mim. Taib. La'allahu asah, sepertinya itu yang lebih tepat. Di tempat ana amilu, wal amalu bima amilu. Mim duluan baru lamnya. Yang lebih tepat insyaallah wal amalu bima alimu. Naam. Adapun di akhirat, Allah angkat orang yang berilmu dunia maupun akhiratnya. Adapun di akhirat, fa innallaha yarfa'uhum darajat. Allah angkat para ulama, orang yang berilmu ini, derajat, beberapa tingkatan. Berapa? Bihasabi ma qamu bihi min ad-da'wati ila Allah. Sesuai kadar dia berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapa besar perjuangan dia dalam dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti itulah derajat dia Allah angkat. Semakin besar dia dalam menegakkan dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amalu bima alimu, dan mengamalkan apa yang dia ketahui. Semakin semangat dia mengamalkan ilmunya, semakin semangat dia berdakwah, semakin tinggi Allah angkat derajatnya. Jadi enggak sia-sia. Nah, orang yang berjuang, orang yang semangat dalam beramal, orang yang semangat dalam berdakwahnya dengan segala bentuknya, dengan segala fasilitasnya, dengan segala hal yang ada, kepada siapapun, semakin besar semangatnya, semakin besar perjuangannya, semakin tinggi Allah angkat derajatnya. Dengan ilmu, perjuangan dia dalam beramal dan juga berdakwahnya. Nah, al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala. Besarnya balasan sesuai dengan besarnya cobaan dia. Orang yang semakin besar perjuangannya akan semakin berat dia. Jadi Allah enggak anggap itu sia-sia. Allah akan bayar dengan yang lebih mahal. Jadi jangan anggap sepele apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam dakwah. Bahkan apapun yang mampu kita lakukan dengan apapun yang kita lakukan kemampuan kita, dengan ilmu yang kita miliki tentunya dalam dakwah tersebut. Maka Allah akan bayar itu semua. Dan jangan lupa untuk meniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar dengan niatnya, dan berapa dan berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niat juga. Kita membantu ini, membantu itu, ikhlas karena Allah, iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak akan sia-siakan, bahkan dengan niat itu menjadi besarlah sebuah amalan yang kita anggap, yang dianggap kecil oleh manusia. Sedekah misalnya, kita sedekah dengan setengah mud, dengan orang yang sedekah dengan sebesar gunung Uhud emas, yang satu sedekahnya walaupun kecil seperti ini, imannya luar biasa, keyakinannya, niatnya, keikhlasannya luar biasa, Allah tinggikan setinggi-tingginya. Yang ini amalannya kelihatannya besar, segunung Uhud emas, yang kemudian nilainya enggak sebanding dengan yang ini, yang cuma sedekah dengan setengah mud, satu tangan gini, cakupan tangan begini. Apa bandingannya satu begini dengan gunung Uhud emas? Demikianlah kondisinya para sahabat. Itu karena apa? Ma waqara fi qalbihim, yang tertancap dalam hati mereka itu keyakinan ya luar biasa, sehingga enggak neko-neko. Bihasabi maqamu minad da'wati ila Allah azza wa jalla. Wal amalu bima alimu, mengamalkan apa yang dia ketahui. Jadi yang capek dalam dakwah, yang capek dalam beramal, yakini itu semua akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang begadang tidak sama dengan yang enak-enakan tidur. Ya. Yang bangun cepat tidak sama dengan yang bangun terlambat. Masing-masing punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan cobaan apapun, terlebih mereka yang belajar ilmu, tentu akan banyak cobaannya. Nanti yang inilah, nanti yang itulah, nanti yang panaslah, nanti yang dinginlah, nanti yang kebanjiran, nanti yang itu, seterusnya akan banyak cobaan. Maka mantapkan hati-hati antum wahai talabah, kokohkan hati-hati antum dalam perjuangan. Jangan jadi orang yang lemah, jadi orang yang kuat. Nah, memiliki hati yang membaja. Paham tum? Nah. Bihasabi ma qamu bihi min ad-da'wati ila Allah azza wa jalla wal 'amali bima 'alimu. Itu di akhirat. Sekarang mungkin balasannya enggak kita lihat. Enggak seperti orang kalau kerja langsung dapat uang. Oh, gajimu sekian ya. Oh, kalau kamu begini nanti saya kasih kamu uang 1 juta misalkan, 2 juta. Nah. Tapi ini akhirat, alam gaib. Tidak terlihat mata kita, dan itulah ujian bagi orang yang beriman. Allah khabarkan bahwasanya Allah menyiapkan surga bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Allah kasih balasan bagi mereka yang 2 rakaat sebelum subuh, pahala yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Namun enggak terlihat itu semua, gaib bagi kita. ujian bagi manusia. Dan ciri orang yang bertakwa adalah beriman kepada perkara yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada perkara yang ghaib. Yakinlah kita bahwasanya Allah akan beri balasan kepada kita semua. Tentunya dengan hal-hal yang dipersyaratkan padanya, keikhlasan dan mutaba'ah, serta yakin iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, Allah tidak menyelisihi janjinya. Qala wa fid dunya yarfa'uhumullahu baina ibadihi bihasabi ma qamu bihi. Begitu pula ketika di dunia yarfa'uhumullahu baina ibadihi, Allah angkat mereka di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bihasabi maqamu bihi, sesuai apa yang mereka lakukan terhadap ilmu tersebut. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan sekian derajat. Orang yang berilmu umum, orang yang beriman umum. Dan kemudian dikhususkan mereka-mereka yang berilmu, diangkat lagi sekian derajat di atas mereka. Dan itu pun sesuai dengan apa yang mereka lakukan, mereka laksanakan terkait ilmunya. Apakah mereka mengamalkan ilmunya ataukah tidak? Apakah tampak dari mereka ilmu tersebut ataukah tidak? Semakin orang itu mengamalkan ilmunya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tinggi pula derajatnya di sisi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah angkat dengan Alkitab, Al-Qur'an ini, beberapa kaum, dan Allah rendahkan, Allah hinakan mereka dengan adanya ilmu ini pula. Mereka yang mengamalkan ilmunya Allah angkat. Namun yang ilmunya ternyata tidak membuat dia bermanfaat, tidak memberikan manfaat kepada orang tersebut, orang tersebut tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya, Allah justru akan menjatuhkannya, menghinakannya. Jadi sesuai dengan apa yang mereka lakukan pada ilmunya. Semakin tinggi dia tegakkan ilmunya, semakin tinggi pula derajatnya di sisi manusia. Itulah 13 fadilah ilmu yang dapat menambah semangat kita, keyakinan kita dalam mempelajari ilmu ini dan mengamalkannya. Berikutnya kita masuk kepada al-faslu al-thalith, pasal ketiga. Hukmu talabil ilmi, hukum menuntut ilmu, hukum menuntut ilmu. Al-faslu al-thalith, pasal ketiga. Qala rahimahullah talabul ilmi syar'i fardu kifayatin. Menuntut ilmu syar'i itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, atau bahasa lain wajib kifayah, Idza qama bihi man yakfi sara fi haqqil akharina sunnatan. Jika sudah ada yang mencukupinya, jika sudah ada yang melakukannya, orang-orang yang mencukupinya, maka menuntut ilmu ini sunnah bagi yang lainnya. Fardu kifayah artinya wajib kifayah. Jika sudah ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban itu dari yang lainnya. Tapi kalau tidak ada yang melakukannya, kewajiban itu masih melekat pada masyarakat tersebut. Wajib bagi masyarakat tersebut sampai ada mereka yang melakukannya. Fardu kifayah. Qala wa qad yakunu talabul ilmi wajiban 'alal insani 'ainan. Wa qad yakunu talabul ilmi wajiban 'alal insani 'ainan. Ay fardu 'ainin. Bisa juga talabul ilm itu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap orang. Ainan, perorangan, ya, per person, wajib bagi setiap person. Kalau tadi wajib secara kifayah, wajib secara keumuman. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka gugur kewajibannya. Namun bisa juga menuntut ilmu itu berhukum fardu ain. Fardu ain. Kalau fardu ain, masing-masing orang punya kewajibannya sendiri-sendiri. Setiap kita, masing-masing kita 1, 2, 3, 4 dan seterusnya punya kewajiban sendiri-sendiri. Fardu ain. Fardu ain, fardu kifayah. Naam. Terus kapan ilmu itu atau menuntut ilmu itu fardu kifayah? Kapan fardu ain? Qala wadhabituhu. Wadhabituhu. Ketentuannya adalah ayyata waqafa alaihi ma'rifatu ibadatin yuridu fi'laha aw mu'amalatun yuridu al-qiyama biha. Ketentuannya adalah dia berhenti, dia stuck, tidak tahu tentang sebuah ibadah yang ingin dia kerjakan atau sebuah muamalah interaksi yang ingin dia lakukan. Nah, contoh kita mau sholat, ya, mesti masing-masing kita berkewajiban sholat. Maka ketika kita mau melakukannya, kita harus tahu bagaimana cara sholat. Di saat itulah kewajiban bagi kita untuk mempelajarinya. Wajib bagi masing-masing kita belajar sholat. Fardu ain. Engkau mau berhaji, ya. Walaupun masing-masing kita enggak semuanya wajib berhaji, yang sudah jatuh kewajiban berhaji, mampu secara finansial, mampu secara fisik dan yang lain-lainnya, ya, maka dia mau melakukan ibadah haji ini harus belajar. Wajib bagi dia untuk belajar masalah haji. Wajib bagi dia untuk mempelajari masalah haji. Misalkan Bilal misalkan, ya, mau haji misalkan. Udah siap semuanya. Mau berhaji ini merupakan kewajiban bagi Bilal untuk mempelajarinya. Karena dia mau haji. Mau berpuasa, sunnahkah ataukah wajibkah? Dia harus tahu masalah-masalah puasa. Dia harus pelajari ilmu tentang puasa. Dia sudah terkena kewajiban zakat, dia harus pelajari masalah-masalah zakat. Ya. Au mu'amalatun yuridul qiyama biha, atau sebuah interaksi yang ingin dia lakukan. Contoh jual beli. Contoh jual beli. Perkaranya mubah. Tapi ketika orang itu mau melakukannya, dia harus ilmui. Enggak boleh riba, enggak boleh curang, enggak boleh ada gharar padanya, enggak boleh dan seterusnya, macam-macam. Permasalahan al-buyu', jual beli. Harus dia pelajari masalah itu, masalah jual beli. Ya. Dia mau bertetangga, dia hidup bertetangga, wajib baginya untuk mempelajari hukukul jar, hak-hak tetangga. Nah, dia punya sahabat, dia punya teman, dia harus mempelajari tentang permasalahan adab as-suhbah atau adabul isyrah, misalkan suami istri misalkan dalam rumah tangga. Dia harus pelajari, mau nikah harus belajar nikah. Kewajiban baginya secara person, perorangan. Fulan mau nikah, wajib bagi si fulan untuk belajar permasalahan nikah. Apa saja persyaratan nikah? Apa saja persyaratan sahnya nikah dan apa saja persyaratan dalam pernikahan? Harus dia pelajari. Nah, enggak boleh kemudian buta. Oh, saya pokoknya mau nikah. Pelajari dulu masalah nikah. Nah. Ya. Itu, kalau sudah pengen melakukan sebuah ibadah, saat itu kita memiliki fardu ain untuk belajar masalah itu. Masalah muamalah kita melakukan, kita mau gencarkan jual beli ini itu segala macam, belajar masalah jual beli. Jangan sampai terjatuh pada perkara-perkara yang haram terkait jual beli. Nah, jadi ketentuannya adalah ketika seseorang itu tidak mengetahui sebuah permasalahan tentang ibadah yang ingin dia lakukan atau muamalah yang ingin dia lakukan. Fa insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.